Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan nikmat yang agung ini. Dan berapa banyak pula di antara kaum muslimin yang di awalnya mendapat nikmat ini kemudian di pertengahan Allah cabut. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan nikmat di atas sunnah kepada kita sampai akhir hayat. Karena fitnah di akhir zaman sangatlah deras, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis Umar yang bertanya tentang fitnah, kemudian Hudzaifah ibnul Yaman yang menjawab. Fitnah yang dimaksud oleh Umar adalah tamuju maujal bahar, ya, yang bergelombang seperti gelombang laut. Kalau kita perhatikan gelombang laut, ombak yang pertama belum selesai, yang kedua muncul lagi, belum selesai muncul lagi dan seterusnya. Itulah yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman, dan kita sudah berada di zaman tersebut. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan kekhususan Ahlus Sunnah yang terakhir, keistimewaan dari manhaj salaf itu adalah ada manhaj an-naqdu lil mukhalif atau alal mukhalif, kritikan atau bantahan lil mukhalif kepada orang-orang atau kepada orang yang menyelisihi sunnah, tentunya bidawabit syar'iyyah, ya, dengan dhabit-dhabit syar'iyyah. Dhabit itu ketentuan-ketentuan, ya, tidak serampangan, tidak sembarangan, dengan proses, ya, dengan proses. Dan yang terakhir kita baca adalah ayat tentang illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Atau ayat sebelumnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ, setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang-orang yang Allah laknat, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, yakni orang-orang yang menyembunyikan al-haq dari manusia, menyembunyikan kesalahan-kesalahan manusia, tidak menjelaskannya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, yakni memperbaiki apa yang telah dia rusak, wa bayyanu, dan menjelaskan, menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dia bertobat dari kesalahan tersebut, fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni atau menerima tobatnya, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat dan maha pengasih. Para ulama menjelaskan dalam ayat ini, seorang bertaubat tidak bisa bertaubat secara umum jika kesalahan-kesalahannya rinci, ya, jika kesalahan-kesalahannya rinci. Dia udah mukul orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipukul, atau hartanya diambil, kemudian tiba-tiba dia ana bertobat kepada Allah, selesai gitu. Ya enggak, dia harus bersalaman. Gimana saya meminta kehalalannya? Itu kan, nah, minta kehalalannya kepada orang yang terzalimi, ya, kepada orang yang terzalimi. Nama ana sudah di apa? Dicemarkan. Dibersihkan lagi. Atau harta ana sudah hilang, dikembalikan, dan seterusnya. Ya. Taubat. Wa aslahu, itu namanya wa aslahu, memperbaiki apa yang telah dia rusak, ya, memperbaiki apa yang telah dia rusak. Setelah itu wa bayyanu, menjelaskan, menjelaskan bahwasanya apa yang telah saya lakukan dahulu, melakukan ini dan itu adalah perbuatan salah, dan saya bertobat kepada Allah. Satu lagi, saya juga berbuat ini kepada si fulan atau si allan, ya, ternyata itu adalah perbuatan salah dan saya bertobat kepada Allah. Kalau pribadi, maka bisa pribadi. Antum datang ke rumahnya atau yang semisalnya, ngajak, mengundang makan misalkan. Tapi kalau di umum, ya antum jelaskan secara umum. Ya. Karena banyak orang yang mendengar, sudah banyak orang yang mendengar. Nah, itu wa aslahu wa bayyanu. Qala rahimallahu taala, wa qad akhadha Allahu ala ulama'i ahli al-kitabi al-mitsaq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil dari para ulama ahlul kitab al-mitsaq, perjanjian. La tubayyinunnahu linnas, supaya mereka ini menjelaskan kebenaran kepada manusia. Wala taktumunahu, dan tidak menyembunyikannya. Wadhammahum ala nabzihi wara'a zuhurihim. Dan disebutkan dalam ayat celaan kepada mereka ketika mereka melemparkan ke belakang punggung-punggung mereka. Jadi ayat-ayat Allah, kebenaran, kebenaran-kebenaran atau al-haq dibuang oleh mereka, dicampakkan di belakang punggung-punggung mereka, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatan mereka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudzirna min ittiba'ihim, dan kita ditahdzir, diperingatkan untuk mengikuti jejaknya mereka, jejaknya ahlul kitab. Seperti tadi di ayat yang dibaca dalam sholat, wala yakunu kalladina utul kitab min qabl, dan janganlah mereka, ya, ini kepada orang-orang mukmin, seperti ahlul kitab yang sebelumnya. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, kemudian waktu pun bergulir lama di atas kesalahan, di atas dosa. Faqasat qulubuhum, sehingga hatinya menjadi batu, membatu. Kalau kita lihat awal ayatnya ini, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang mukmin. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hati mereka takut mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun berupa kebenaran. Perintah untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wala yakunu kalladina utul kitab, dan janganlah mereka ini seperti ahlul kitab. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini, di dalam ayat ini adalah dalil larangan seorang mukmin tasyabbuh bil kuffar, ya. Tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Di antaranya dalam hal ini, menunda-nunda taubat, ya, menunda-nunda taubat. Sehingga apa? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Waktu lama membiarkan dirinya sendiri dalam dosa, dalam kebatilan, sehingga hatinya keras, mati hatinya, sudah tidak bisa dinasehati, ya, sudah tidak bisa dinasehati. Bahaya, ya, ketika seorang mukmin hatinya sudah mati, maka ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berfungsi. Sebagaimana seorang yang sudah mati, obat apapun, semahal apapun obat tersebut, tidak akan berfungsi untuknya, ya, tidak akan berfungsi untuknya, karena sudah mati, semua jaringannya tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi. Naam, wa hudzirna min ittiba'ihim, dan kita ditahdir mengikuti jejaknya mereka. Jangan seperti itu seorang mukmin. Faida sakata ahlus sunnah, apabila seorang ahlus sunnah itu diam, an bayani akhtai, menjelaskan kesalahan-kesalahan, man khalafal kitab was sunnah, yang menyelisihi kitab dan sunnah, syabahu bidzalika, maka mereka menyerupai dengan perbuatannya tersebut ahlul kitab, ya, menyerupai ahlul kitab yang tadi disebutkan dalam ayat dilarang, ya, wala yakunu kalladina utul kitab, dan janganlah mereka seperti ahlul kitab. Al-maghdubi alaihim wad-dhalin, yang ahlul kitab ini mereka mendapatkan gelar al-maghdub alaihim. Itu pertama, gelar pertama, yaitu orang-orang yang dimurkai, ya, orang-orang yang dimurkai. Yang kenapa mereka dimurkai? Karena mereka memiliki ilmu, tetapi ilmunya tidak membimbing dia di atas al-haq. Malah ilmunya ini dijadikan hilah, ya, rekayasa akan keinginan hawa nafsunya. Ya. Jadi kecerdasannya, kepintarannya terhadap agama justru malah digunakan mencari celah supaya membenarkan perbuatan batilnya. Al-maghdub, orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wad-dhalin, kenapa disebut ad-dhalin? Karena mereka beramal tanpa ilmu, ya. Beramal tanpa ilmu. Bentuknya banyak. Ada yang tanpa ilmu sama sekali, ya. Orang yang beramal tanpa ilmu itu banyak jenisnya, bertingkat-tingkat. Ada yang tanpa ilmu sama sekali, enggak ada ilmu sedikit pun. Ada yang juga dengan ilmu, tetapi salah menafsirkan ayatnya, salah memahami hadisnya. Dan ada juga yang lebih apa? Lebih halus lagi, ya. Yakni kesesatannya lebih halus lagi. Semakin sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, semakin zaman ini mendekati akhir, ya, itu semakin apa? Semakin halus. Semakin tidak terlihat, ya, semakin tidak terlihat penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Qala rahimahullah ta'ala, fahadihi ba'du wa ahammu khasaisi al-manhajis salafi, maka inilah sebagian dan yang terpenting dari kekhususan manhaj salaf. Wallati yatabayyanu min khilaliha, dan yang apa, dan kekhususan, yang kekhususan tersebut jelas min khilaliha, dari penjelasannya, di selah-selah penjelasannya menunjukkan azmuhadil manhaj, keagungan manhaj ini. Ya, kalau kita perhatikan dari kekhususan-kekhususan manhaj salaf, itu menunjukkan keagungan manhaj salaf itu sendiri. Ya, jadi tidak sembarangan seorang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, karena memiliki prinsip-prinsip yang agung. Wa annahu al-manhajul ladzi yas'adu al-bashariyah, yaitu manhaj ahlu sunnah adalah, atau manhaj salafi adalah manhaj yang membantu manusia ya. Wa yatakaffala liman tabi' liman ittaba'ahu bil huda wa adamid dalal. Dan menjamin, jadi manhaj salaf ini menjamin bagi orang yang benar-benar mengikutinya bil huda, dengan mendapatkan petunjuk, wa adamid dalal, dan tidak tersesat. Wabil falah, dan mendapatkan keberuntungan, wa adamis syiqa, tidak celaka. Misdaqan liqaulihi ta'ala, hal ini karena kebenaran firman Allah Ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka adapun jika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Dalam lanjutan ayat ini, faman a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunqa, fa innalahu ma'isyatan dunqa, barang siapa yang berpaling dari dzikri, yakni dari Al-Qur'an, dari petunjuk, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Qala habrul ummah wa turjumanul qur'ani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata habr, habr itu tinta, tapi maksudnya adalah ulama umat ini. Wa turjumanul qur'an, turjuman ahli tafsir Al-Qur'an, siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ajarallahu taba'al qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi orang yang mengikuti Al-Qur'an, min ayyadilla fid dunya aw yashqa fil akhirah, yaitu melindungi dari apa? Dari tersesat di dunia dan binasa di akhirat. Summa qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas berkata atau membaca ayat, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, maka adapun jika datang kepada kalian petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka atau binasa. Qala la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah, berkata Abdullah bin Abbas, yakni dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-muallifu habidahullahu ta'ala al-faslul khamis, fasal yang kelima. Setelah beliau menjelaskan tentang khasa'is al-manhaj salafi, kekhususan-kekhususan manhaj salaf, beliau beranjak ke fasal yang kelima, yaitu beliau beri judul bara'atul manhaj salafi min ba'di mudda'ihi wa hum laysu minhu, berlepasnya manhaj salaf dari sebagian orang yang mengaku berada di atas manhaj tersebut, wa hum laysu minhu, padahal mereka itu bukan dari golongan salaf atau bukan berada di atas manhaj salaf. Qala rahimahullah ta'ala, inna ad-dina, sesungguhnya agama ini, imanun wa amalun, terdiri dari keimanan dan amal. Imanun sadiqun, rasikhun, keimanan yang jujur, rasikhun yang kokoh, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa amalun muwafaqun lil kitabi wasunnah. Wa amalun muwafiqun lil kitabi wasunnah. Dan amal yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Yusaddiqu hadzal iman wa yadullu alaihi. Yang membenarkan kepada iman ini dan mengarahkan kepadanya. Jadi amalnya ini sebagai bukti benarnya keimanan seseorang. Wa kullu dhalika al-ghayah asy-syar'iyyah minhu. Dan seluruh hal tersebut itu merupakan tujuan syar'i, ya, tujuan syar'i dari ad-din. Tahqiqul ikhlasi lillah wa ibtiqai ad-darainil wa ibtiqai ad-daril akhirah, yaitu merealisasikan al-ikhlas kepada Allah dan mengharapkan negeri akhirat. Yang diharapkan adalah negeri akhirat, bukan dunia, ya, bukan dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku itu milik Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal tersebut aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Wa ala hadza falaysa, berdasarkan hal ini, falaysa kullu man idda'a ad-din, tidak setiap orang yang mengaku di atas agama, awid da'a sunnah, atau dia mengaku di atas sunnah, takunu da'wahu maqbulatan, sehingga pengakuannya ini bisa diterima. Malam yuwafiq da'wahu zahiran wa batinan kitab Allahi wa sunnata nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pengakuannya tersebut itu selaras secara zahir dan batin dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu da'wa la tuwafiqul haqqa al-mubin, dan setiap pengakuan yang tidak selaras dengan kebenaran yang jelas, fasataruddu ala sahibiha ajilan au ajilan, maka akan berbalik kepada pelakunya. Artinya akan menjadi malapetaka, ya, kepada pelakunya, ajilan au ajila, ya. Baik itu segera atau nanti, ya. Cepat ataupun lambat, ya. Cepat ataupun lambat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmah di balik semua itu. Di antaranya adalah menguji kejujuran keimanan manusia. Karena di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Wa minan nas, di antara manusia. Apa ini beda ayat apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya. Dan di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah. Fa idza udhiya finnas, apabila dia diuji, ya. Di antara manusia, ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Dia menjadikan fitnah manusia ini, ujian manusia ini seperti adab Allah. Di dalam ayat lain, wa minan nasi may yaqulu amah wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, di ujung. Ketika datang ujian kepadanya, dia pun goncang. Dia pun goncang. Di sini kata beliau, setiap orang yang mengaku, ya, di atas al-haq, ya, tetapi tidak selaras, baik itu batinnya atau mendohirnya, maka itu akan menjadi malapetaka baginya, baik itu dalam waktu yang cepat ataupun yang lambat. Akan terbukti, ya, akan terbukti. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui? Ya, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan tidak akan membiarkan. Naam, dan tidak akan membiarkan. Hanya saja menunggu waktu. Dan hikmahnya adalah tadi, siapa yang benar keimanannya dan yang tidak benar keimanannya. Goncang atau tidak keimanannya. Dia beriman kepada siapa? Dia beramal untuk siapa? Naam. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui apa yang ada di dada-dada kita. Ya. Apa yang ada di dada-dada kita. Nanti suatu waktu yauma tublas sarair. Ya. Di satu hari tublas sarair. Dinampakkan semua sarair. Rahasia-rahasia. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dalam ayat lain, di satu hari tu'radun, ditampakkan. Ya, ini yang disebut dengan al-ard, ditampakkan seluruhnya. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang tersisa perkara yang khafiyah, ya, perkara yang disembunyikan, ya, perkara yang disembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Akan dibongkar, akan dibongkar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faman tamassaka bi dhahiri al-amr, barang siapa yang dia berpegang teguh bi dhahiril amr, dengan zahirnya urusan atau zahirnya kebenaran, ya, duna batinihi, tanpa berpegang teguh batinnya. Jadi nampaknya dia seperti di atas sunnah, batinnya dia memiliki niatan lain. Fayakshifullahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka amrahu, perkaranya, indama tublas sarair. Ya. Kapan itu? Ketika di satu hari tublas sarair, ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidaklah beriman. Yukhadi'unallah. Yang mereka merasa menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Kemudian Allah membalas, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi dia tidak merasakannya. Tidak merasa, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menyadari padahal dia sedang menipu dirinya sendiri, ya. Seorang yang berdusta, ya. Seorang yang berdusta, dia tahu dia berdusta. Hah? Tahu enggak? Hah? Apa dia enggak tahu dia berdusta? Tahu. Kemudian dia merasa telah menipu manusia dan menipu Allah. Nah, manusia mungkin tertipu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah dia menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Naam. Wal ibadu ma'muruna, dan manusia, ya, seorang hamba ma'muruna diperintahkan, bimu'amalatihi ala zahirihi, untuk bermuamalah atau menganggap manusia ala zahirihi, di atas zahirnya. Memang betul, di atas zahirnya. Wa tawkili batinihi wa sarari wa sariratihi ila allamil ghuyub, dan menyerahkan, ya, batin manusia tersebut, rahasianya, kepada allamul ghuyub, ya, kepada zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Wa man khalafa amalahu as-sunnah, barang siapa yang menyelisihi amalnya, menyelisihi sunnah, fa'amalahu mardudun alaihi, maka amalnya ini tertolak baginya. Itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah dia yang menampakkan zahirnya, ya. Menampakkan zahirnya tetapi batinnya tidak. Hal itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti, ya. Walaupun di saat-saat itu, di saat-saat sebelum ditampakkan oleh Allah, ya, kita menempatkan dia sesuai zahirnya, ya, menempatkan dia sesuai zahirnya. Kecuali sudah nampak padanya dari ucapan, kemudian dari tulisan, dari lain-lain, ya. Terlihat dia sudah ada penyimpangan dari lisannya keluar, ya, atau dari tulisannya ada. Ya, kita hukumi secara zahir, ya. Sesuai tulisannya, sesuai apa yang keluar dari lisannya. Kecuali belum keluar sama sekali, ya. Kecuali belum keluar sama sekali dari lisannya, maka kita bermuamalah kepadanya secara zahir. Nah, kemudian yang kedua, barang siapa amalannya ini menyelisih sunnah, maka amalannya ini tertolak. Wala yaghtarru bi jihadihi, maka janganlah tertipu dengan jihadnya. Wajtihadihi, dan perjuangannya. Ya. Wala bi zahiri da'wahu, atau wala bi zahirihi wa da'wahu, dan jangan tertipu pula dengan zahirnya dan pengakuannya. selama amalannya yang nampak itu menyelisihi sunnah, menyelisihi al-haq, ya, kita jangan tertipu dengan kesungguh-sungguhannya dia, kehebatan dia dalam berbicara misalkan, atau pengikutnya banyak, atau kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Ana ingat Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika ditanya bagaimana seorang ahlu sunnah bisa dinyatakan sebagai ahlul bid'ah atau hizbi, apakah harus menyelisihi seluruh prinsip ahlu sunnah? Jawab Ban Syekh Ubaid, tidak, satu saja, ya, satu saja dia menyelisihi prinsip ahlus sunnah yang dia tidak mau bertobat ketika diingatkan, ya, tidak mau bertobat ketika diingatkan, maka yulhaq, ya, maka dia dimasukkan ke golongan ahlul bid'ah atau hizbiyun. Naam. Jadi enggak nunggu seluruhnya dia salah di sini, salah di sana. Kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan ahlul bid'ah tidak seluruhnya mereka, ya, tidak seluruhnya berada di atas kebid'ahan, tidak. Ada benernya. Ya, ada benernya. Yang khawarijnya, yang murji'ahnya, yang semuanya asy'ariyahnya dan seterusnya. Ya, ada benernya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan dengan jelas, tidaklah satu ta'ifah yang menyimpang, ahlul bid'ah yang menyimpang, kecuali ada sisi kebenarannya. Ada sisi kebenarannya. Kalau kita mengukur itu ada, masih ada kebenarannya, ya sudah, enggak ada yang sesat. Enggak ada yang sesat. Nah. La yaqtarru bi jihadihi wa ijtihadihi wala bi zahirihi wa da'wah. Tidak tertipu dengan jihadnya, tidak tertipu dengan kesungguhannya, tidak tertipu dengan zahirnya, dan tidak tertipu dengan pengakuannya. Wa hadza bahrun la sahila lahu, dan pembahasan ini merupakan lautan yang tidak ada ujungnya. Maksudnya pembahasannya ini panjang, ya, pembahasan ini panjang. A'malan wa afradan, ya, baik itu dari sisi perbuatannya macam-macam, ya, perbuatannya ini macam-macam. Yang intinya dia melakukan perbuatan yang menutupi, ya, menutupi kesalahannya atau kebatilannya. Afradan atau berindividu, macam-macam individunya. Setiap orang-orang yang menyimpang beda-beda nih ininya. Naam, hilahnya atau yang semisalnya, ya. Rekayasanya. Wal ibrah bima kana ala sunnah. Dan ibrahnya itu, ya, yang perlu diperhatikan, dititik beratkan, yang digaris bawahi itu adalah bima kana ala sunnah, yaitu satu perkara yang berada di atas sunnah. La bikasratil amal, ya, bukan ditinjau dari banyaknya amal. Aw kasratil ittiba atau aw kasratil atba, atau ditinjau dari banyaknya pengikut. Aw bibahrajati da'wa, atau dengan bagusnya pengakuan-pengakuan, ya. Wa zukhrufatil qaul, atau indahnya ucapan, ya. Bukan dilihat dari situ. Nah, ini penting apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, ini penting sebagai prinsip kita berada di atas manhaj ini, ya. Sehingga ketika fitnah ini berulang terus, kita sudah punya prinsip. Prinsipnya dia di atas sunnah atau tidak, ya. Ada penyimpangan apa tidak, bergeser dari sunnah atau tidak, ya. Ketika ada tuduhan dia bergeser dari sunnah, ada buktinya tidak? Ketika ada buktinya, sudah kita berhati-hati, ya. Kita berhati-hati. Nah, enggak tertipu dengan wah ini kan orang besar, ini kan pengikutnya banyak, ini itu ini. Ya, lah seorang ahlus sunnah tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, yuha ilayya, tetapi diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Wal amalu shalih, dan amal saleh itu adalah wa makana shawaban, yaitu yang benar, ala sunnati, di atas sunnah, khalisan lillah, dan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayah, dan disebutkan dalam riwayat lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa radd, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang perkara itu tidak terdapat darinya atau tidak diambil darinya, fahuwa raddun, maka perkara tersebut, perkara baru tersebut, raddun, tertolak. Famanid da'al islam, barang siapa yang mengaku Islam, wa huwa yukhalifu batinan wa zahiran, sementara dia menyelisihi secara batin dan zahir, fada'wahu mardudatun alaihi, maka pengakuannya ini tertolak kepadanya. Wa manidda'as sunnah, dan barang siapa yang mengaku di atas sunnah, wahuwa yukhalifuha ihdasan wabtida'an, sementara dia menyelisihi sunnah dengan melakukan perkara-perkara yang baru atau melakukan kebid'ahan, batinan wa zahiran, baik bid'ah itu dari sisi batinnya, ya, wa zahiran, atau yang nampak, fada'wahu mardudatun alaihi, maka pengakuannya itu tertolak kepadanya. Wa nuhadziru minhu, dan kita mentahdirnya, ya, memperingatkan dari hal tersebut atau dari orang tersebut. Wa nabra'u min bid'ahihi wa muhdatsatihi, dan kita berlepas diri dari kebid'ahannya dan perkara-perkara yang baru, yang perkara-perkara yang baru yang dia lakukan. Wa manidda intima'an wa musamman li ahli sunnati wal jamaah, barang siapa yang mengaku, menisbahkan dirinya, ya, bergabung dan menamai dirinya dengan ahlus sunnah, kepada ahlus sunnah wal jamaah, wa huwa yukhalifu sabilaha, sementara dia menyelisihi jalannya, alladhi waddahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma kana alaihi huwa wa ashabuh, ya, apa yang para sahabat, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atasnya, min i'tiqadin, berupa keyakinan, ya, wa talaqqin, dan talaqqi, cara-cara talaqqi, yakni mendapatkan ilmu, wa amalin, dan amal, fada'wahu mardudatun, maka pengakuannya ini tertolak. Wa manidda'a annahu min ahlil hadis. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia ini termasuk ahlul hadis, yakni ahlus sunnah. Wa huwa yukhalifu sabila ahlil hadis, sementara dia ini menyelisihi jalannya ahlul hadis. Wa mu'taqad na'am wa mu'taqadahum dan keyakinan ahlul hadis. Wa manhajahum dan manhajnya ahlul hadis. Ya. Di sini beliau memberikan contoh min takfirin, berupa sikap mengkafirkan orang lain, ya. Ini kebanyakan orang-orang khawarij menisbahkan diri mereka kepada salaf, ya. Maka manhaj salaf bara'ah, ya, berlepas diri dari mereka. Wa khurujin ala waliyil amr, dan khuruj, ya. Khuruj ini bisa maknanya ada dua. Khuruj dengan senjata atau khuruj dengan apa, ucapan, ya, dengan makar atau dengan ucapan-ucapan yang bentuknya menyelisihi pemerintah, ya, bentuknya menyelisihi pemerintah, merendahkan, ya, memerendahkan pemerintah. Naam, itu khuruj ala waliyil amr, kepada waliul amr yaitu pemerintah. Wa mukhalafatin liman hajis salaf, dan menyelisihi manhaj salaf. Fi muamalatil hukam, dalam bermuamalah terhadap hukam, itu terhadap pemimpin, ya, penguasa, terhadap penguasa, ya. Fa da'wahu mardudatun, maka pengakuannya ini tertolak, ya, pengakuannya tertolak. Hatta apa tadi, kembali dalam ayat, ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, ya, wa bayyanu, jelaskan. Naam, saya salah telah mencela pemerintah, saya salah telah mengucapkan ini dan itu. Naam, menjelaskan kecuali itu. Naam, walau takatsara bil ijazat, walaupun telah banyak al ijazat, rekomendasi, ya, dapat rekomendasi dari sana, dari sini, dari ulama sana, dari ulama sini telah memberikan rekomendasi, ya, wal asanid, dan juga asanid, sanad-sanad, dekat ke ini, dekat ke sana, ke situ, dan seterusnya. Falaisa dzalika binafi'in lahum, tidaklah semua itu, ya, perkara bermanfaat bagi mereka, ya, tidak bermanfaat bagi mereka. Mardud, ya, tertolak. Kenapa? Karena tadi langkah-langkahnya, perbuatannya menyelisihi manhaj salaf. Naam. Au musahihin lidakwahum, atau membenarkan pengakuan mereka. Au muzakkin limanhajihim, atau merekomendasi tentang manhajnya, ya, manhaj mereka. Itu tidak, sama sekali tidak, ya. Selama apa perbuatannya menyelisih sunnah, apapun dakwahnya, apapun pengakuannya, atau banyaknya tazkiyah, ya, banyaknya rekomendasi dan seterusnya, itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nawasil ila darsil lahik wa naktafi ila hada insyaallah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa disampaikan di taklim kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa astaghfirullah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.